Artis ciliknya Indonesia, Cok. Artis cilik yang punya suara sakti. Artis cilik yang punya suara merdu. Saya yakin Anda semuanya kagak penasaran. Tentu ada PO Kurniatran, ada Ramayana, juga ada Merpati Syuting. Tasya Rosmala, Ju Palapa. Salam semuanya. Selamat malam. Sejenak nafasku terhenti, kala ku teringat kepadamu, dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Kau ya keseimbangan diri, seiring nyapa di hati. Mengapa cinta berakhir, sedangkan ada rasa saling memiliki. Terima kasih.